Masih ada dipanggil lagi ya? Iya. Ini nanti Mbak Nabila yang main gitar juga. Oh gitu. Aku bantuin muter aja gimana? Bantuin muter band. Bakal ingat merkogoe Salah chord. Gak apa-apa. Dimaafin kalau Trisuka ya.